bukan penyair terakhir yang hadir. Ya, tapi mungkin jadi pertama kali yang berpikir untuk memetakan keindahanmu yang tertidur, bahwa kamu tuh terlalu indah demi lorong hitam. Maka, hei nona, malam aku memanggilmu. Jangan kau ragu, temani aku, habiskan waktu. Hei nona, malam kau membutuhkanku. Saat kau rapuh, percaya aku, tulus cintaku ini bukanlah nafsu. Kamu terlalu indah, ada di lorong hitam. Kisah kasih semalam akan terus ku kenang. Di dalam ruang kamar, harum wangi di bantal. Bekas sisa semalam masih terasa tajam. Maka aku ungkapkan lewat barisan lisan. Malam-malamku suram, ingin lagi kau datang. Hiasi sepi malam dengan sebuah sentuhan. Jangan cuma sebentar, dengarlah nona malam. Hei nona malam, aku memanggilmu. Jangan kau ragu, temani aku, habiskan waktu. Hei nona malam, kau membutuhkanku. Saat kau rapuh, percaya aku, tulus cintaku ini bukanlah nafsu. Hei nona malam, aku memanggilmu. Jangan kau ragu, temani aku, habiskan waktu. Hei nona malam, kau membutuhkanku. Saat kau rapuh, percaya aku, tulus cintaku ini bukanlah nafsu. Jangan kau ragu lagi, bukalah pintu hati. Aku tidak peduli, indah yang kau miliki sudah dijajah oleh setiap lelaki. Tak berpengaruh dan takkan runtuhkan tekad aku untuk miliki kamu. Cuma satu anganku tertuju dalam kalbu, tulusnya cinta kamu harus jadi milikku. Takkan termakan waktu, wahai nona malamku, ini nada untukmu. Hei nona malam, aku memanggilmu. Jangan kau ragu, temani aku, habiskan waktu. Hei nona malam, kau membutuhkanku. Saat kau rapuh, percaya aku, tulus cintaku ini bukanlah nafsu. Temani diriku, menghabiskan waktu. Janganlah kau ragu, akan menipu. Hei nona malam, aku memanggilmu. Jangan kau ragu, temani aku, habiskan waktu. Hei nona malam, kau membutuhkanku. Saat kau rapuh, percaya aku, tulus cintaku ini bukanlah nafsu.